satunya itu ada matakan, enggak ada matanya, ada matakan buta satunya. Jadi yang tanpa itu cuma satu mata, kelihatannya itu satu mata. Buruk rupanya. Dan setiap orang muslim dia akan membaca di dalam dahinya itu ada 3 huruf atau 4 huruf, kafir. Nah, jadi sudah tertulis di atas jidatnya itu kafir, tapi orang muslim saja yang melihat. Orang kafir dan munafikin tidak melihat. Nah, Dajjal ini di antara cirinya dia itu bisa membesar, bisa mengecil, bahkan bisa masuk ke dalam alam mimpi manusia. Artinya fitnah yang begitu dahsyat dan sangat besar pengaruhnya kepada manusia, sehingga banyak mereka yang mengeluh-eluhkannya dan percaya benar bahwasanya si Dajjal ini adalah Tuhan. Bagaimana tidak, di tangan kanannya itu ada api, tangan kirinya itu ada surga, tapi surga versi dia gitu. Surga yang cuma merupakan sebuah ilusi saja, sebuah gambaran seperti Fata Morgana. Jadi masuk mungkin dia makan roti, ada gunung rotinya gitu, ada makanan-makanannya, tapi kalau masuk ke sana cuma sesaat saja. Yang masuk ke dalam api maka dia akan masuk dalam surganya Allah. Yang masuk ke dalam surganya Dajjal maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan sedikit yang selamat daripada fitnah Dajjal, bayangkan. Karena apa? Memang luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh Dajjal itu di luar nalar manusia. Kemudian setelah Dajjal itu keluar, setelah kemunculan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi sudah menguasai dunia semuanya pada waktu itu, dan kekuasaan Imam Mahdi itu 7 tahun ya. Kemudian dan kekuasaan Nabi Isa 40 tahun. Nah, jadi ketika kekuasaan Imam Mahdi itulah dikacau balau oleh Dajjal, tidak bisa mengatasi. Imam Mahdi tidak bisa mengatasi. Sehingga kemudian diturunkannya yang namanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Makanya di sini dikatakan wa nuzul Isa ibni Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, sampai akhir zaman nanti ketika Dajjal itu sudah muncul dan kemunculannya sudah melumpuhkan kekuatan manusia, maka disitulah kemudian Nabi Isa akan turun. Untuk apa? Di antara misinya adalah membunuh Dajjal ini. Di mana nanti Nabi Isa itu akan turun di daerah Syam sana. Turun dalam keadaan dipapah oleh dua malaikat, sayap dua malaikat. Sedangkan matanya selalu meneteskan air mata. Mungkin meneteskan air mata karena keberadaannya itu disalahgunakan. Dia disangka Tuhan, padahal Allah Ta'ala itu mengangkat Nabi Isa ketika akan dibunuh oleh mereka-mereka yang memusuhinya pada zamannya. Dan muridnya yang dulunya termasuk Hawari, penolongnya, kalau sekarang itu sahabat-sahabat Nabi gitu, akhirnya dirupakan wajahnya itu dengan wajahnya Nabi Isa, sehingga dia disiksa sebagai balasan Allah kepadanya. Nah, jadi yang disalib sekarang itu bukan Nabi Isa, tapi mereka atau salah satu daripada Hawari Nabi Isa yang berkhianat, yang kemudian dirupakan wajahnya seperti wajahnya Nabi Isa. Sedang Nabi Isa diangkat, berada di langit yang keberapa? Langit yang keberapa Nabi Isa? Kelima apa keempat? Jadi Nabi Isa apa yang dilakukan sekarang? Ya berdoa, beribadah pada Allah Ta'ala, melaksanakan sholat dan sebagainya, tentunya dengan syariatnya dia yang diturunkan kepadanya. Tapi nanti ketika turun ke bumi, maka dia akan menjalankan sesuai dengan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau nanti akan sempat kawin dengan seorang wanita dari Bani Juhayna. Jadi Bani Juhayna itu adalah dari Bani Juhayna, seseorang yang paling terakhir keluar dari neraka dan akan masuk surga kemudian. Dan dari Bani Juhayna lah nanti Nabi Isa akan kawin dengan seorang wanita dari kabilah tersebut. Lalu setelah itu dia punya anak namanya Muhammad, kasih nama Muhammad, Muhammad bin Isa, dari saking cintanya Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan ketika meninggal dunia nanti dikuburnya di samping makamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sebelah kanannya Nabi itu kan kosong. Tempatnya siapa? Tempatnya Nabi Isa nanti di situ. Apakah kita boleh berharap untuk berjumpa dengannya? Enggak usahlah. Kenapa? Fitnah yang sebelumnya itu sangatlah dahsyat. Jadi takutnya kita bukan termasuk yang selamat. Lalu Dajjal kemudian merajalela. Dajjal itu berada di dunia sebentar saja. Cuma masalahnya sebentarnya Dajjal itu dikatakan cuma 40 hari. Tapi 40 hari itu seperti lama, karena dalam keadaan kekacauan, dalam keadaan syiddah. Sambil katakan air yang ada di dunia itu pada tahun pertamanya itu kurang dari 2/3, lalu sampai menjadi tinggal 1/3. Dia yang iman kepadanya dia akan minum air, yang enggak iman dia akan tersiksa. Bahkan dia itu bisa masuk ke alam mimpi manusia berupa orang tuanya, gurunya, tapi dia bisa merupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan percayalah, berimanlah, anggaplah Tuhan Dajjal itu gitu. Itu ayah ibu dari seseorang pada waktu itu. Tapi ada satu orang atau siapapun yang mengamalkannya akan selamat daripada fitnah Dajjal. Yaitu apa? Yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi itu pasti aman. Nah, jadi untung masih ada.